Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas ya pelajaran bahasa Arab dengan kitab Al-Muyassar. Dan pada materi yang sebelumnya sudah kita bahas sampai yaitu tentang maf'ul mutlak ya. Atau sudah kita bahas sampai apa? Hal ya. Baik, kita ulang sedikit dari maf'ul mutlak ya. Di halaman 59. Masih ingat? Maf'ul mutlak adalah isim yang disebutkan untuk mempertegas ya suatu fi'il atau menjelaskan bilangannya atau menjelaskan jenisnya ya. Seperti dalam buku, contohnya dorabtu dorban, saya memukul, benar-benar memukul. Maka kata dorban ini adalah mempertegas dari fi'il tadi. Dari kata doroba, maka ada penegasnya itu kata dorban. Ini namanya apa? Maf'ul mutlak. Contoh yang lain, dorabtu dorbatan, saya memukul sekali pukulan. Maka kata dorbatan ini juga maf'ul mutlak untuk menjelaskan bilangan. Contoh yang berikutnya, dorabtu dorban syadidan, saya memukul dengan pukulan yang keras ya. Maka kata dorban syadidan ini adalah maf'ul mutlak ya, dia menjelaskan sifat ya bagaimana pukulannya, yaitu pukulan yang keras. Nah, kemudian juga sudah kita pelajari tentang maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu isim yang terletak sesudah wawu yang bermakna ma'ah ya, bersama, untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi bersamaan dengannya. Contohnya di halaman 60, Saro Aliun wa Nahro, berjalan si Ali menelusuri sungai. Ya, perhatikan di sini, wawu di sini disebut wawu ma'iyah. Nah, sesudahnya itu An-Nahro, dia dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah ya. Kemudian yang ke-6 ya, yang juga sudah kita pelajari adalah hal, adalah isim yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan fa'il atau pelaku atau maf'ul bih, yaitu objek, ketika terjadinya perbuatan. Perhatikan di halaman 61, contohnya, Ja'a Muhammadun Rokiban, telah datang Muhammad sambil berkendaraan. Perhatikan di sini, kata Rokiban dia dibaca mansub karena dia sebagai apa? Hal. Dia menerangkan bagaimana keadaan Muhammad ketika datang. Oh, ketika datang dia itu sambil apa? Berkendaraan, rokiban. Maka rokiban adalah dibaca mansub. Sholla Aliun jalisan, sholat Ali sambil duduk. Maka kata jalisan dia disebut dengan hal ya. Wa alamatuhu, dan ciri daripada hal, an yasluha wuku'uhu, yaitu dia bisa terletak sebagai jawaban bagi pertanyaan kaifa, yaitu bagaimana. Bagaimana dia datang, bagaimana dia sholat, ya kan. Wa syaratul hali ayyakuna nakiratan, dikatakan di sini syarat hal itu harus apa? Nakirah. Hal itu apa? Harus yaitu nakirah. Ya. Maksudnya nakirah itu apa? Yaitu tidak pakai alif lam ya, harus dalam keadaan indefinitif ya. Adapun sahibul hal wa ayyakuna sahibuhu ma'rifatan, adapun ya sahibnya itu pemilik keadaan itu harus dalam keadaan ma'rifat. Ini adalah ketentuan untuk hal ya. Jadi yang diterangkan seperti tadi Muhammad itu ma'rifat atau nakirah ya. Muhammad, telah datang Muhammad, Muhammad itu ma'rifat kan sudah tertentu ya. Adapun rakiban dia sebagai hal dan dia itu nakirah, tidak pakai alif lam dan bukan nama orang ya. Kemudian juga dijelaskan di sini oleh beliau di halaman 61, hal ada berapa macam? Ada dua macam ya. Ada hal yang mufradah dan ada hal yang murakkabah ya. Apa bedanya? Kalau hal yang mufradah itu halnya satu kata saja, seperti shalal waladu jalisan ya. Perhatikan, salat anak itu sambil duduk. Maka kata jalisan ini adalah sebagai hal, hanya satu kata. Kita katakan dia hal yang apa? Mufradah. Ya, satu kata. Salatil bintu jalisatan, salat anak perempuan itu sambil duduk. Maka kata jalisatan ini adalah sebagai hal. Jadi kita katakan Hal yang mufradah adalah hal yang hanya berupa satu kata. Nah, bagaimana dengan hal yang murakabah? Hal yang murakabah berarti berupa susunan. Halnya adalah berupa kalimat atau berupa apa? Jumlah. Kita perhatikan contohnya. Ja'al waladu yabki. Telah datang anak itu sambil menangis. Ya, perhatikan di sini ja'al walad. Al-walad di sini dia yang diterangkan keadaannya. Man halnya yaitu kalimat berupa jumlah fi'liyah. Mana jumlah fi'liyah? Yaitu ada kata yabki. Yabki itu kan fi'il. Iya toh? Lo mana fa'ilnya? Katanya ini jumlah fi'liyah, kan harus ada fa'il. Oh, fa'ilnya tersembunyi berupa kata ganti, yaitu dia, huwa, ya dia satu laki-laki. Maka jumlah fi'liyah ini yabki bersama fa'ilnya, dia berkedudukan sebagai hal. Ya, sebagai apa? Hal. Dan kita katakan hal yang berupa apa? Murakkab. Yaitu hal yang berupa susunan. Demikian juga contohnya di bawahnya, ja'a aliyun yamsi, telah datang Ali sambil berjalan. Ya, maka kata yamsi ini bersama fa'ilnya, yang fa'ilnya ini berupa kata ganti, ya tidak kelihatan, itu adalah hal dari kata apa? Ali. Ya. Contoh yang terakhir di bawahnya, la tasrab wa anta qa'imun, jangan kamu minum dalam keadaan. Ya, perhatikan di sini ada wawu. Ya. Wawu di sini disebut dengan wawu hal. Ya, jangan kamu minum dalam keadaan anta kamu qa'imun berdiri. Maka kata atau kalimat anta qa'imun adalah sebagai jumlah hal, haliyah. Itu kalimat ini sebagai hal bagi yang melakukan perbuatan. La tasrob, jangan kamu minum dalam keadaan kamu apa? Berdiri. Ya, jadi ini yang disebut dengan hal yang murakkabah. Kaidah yang perlu kita perhatikan di sini dikatakan oleh beliau, al-kaidatu kaidah. Nah, yang pertama, kullu jumlatin waqa'at ba'da nakirati fa hiya sifatun. Setiap kalimat, ya jumlah, yang terletak sesudah nakirah, maka itu adalah sifat. Seperti awwaladin sholihin yad'u lahu, atau seorang anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Perhatikan di sini ada kalimat yad'u lahu. Kalimat ini terletak sesudah isim nakirah, yaitu waladin sholihin. Nah, berarti kalimat ini bukan sebagai hal. Ingat ya, bukan sebagai apa? Hal. Kenapa? Karena isimnya nakirah. Hal itu syaratnya yang diterangkan adalah ma'rifat. Ya, maka dikatakan kaidah yang kedua, kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifah, setiap kalimat yang terletak sesudah isim ma'rifat, fahiya halun, maka itulah yang disebut dengan hal. Nah, seperti tadi contohnya, ja'al waladu yabki. Jadi contohnya sudah ada di atas ya. Telah datang anak itu al-walad. Nah, di sini ma'rifat atau nakirah? Dia ma'rifat, ada alif lam. Anak itu datang sambil apa? Menangis. Nah, ini ya. Jadi perhatikan antara kalimat yang terletak sesudah nakirah atau sesudah apa? Ma'rifat. Kalau yang hal itu maka pasti sebelumnya itu isimnya adalah isim yang ma'rifat. Nah. Ya. Kemudian kita berpindah ke materi yang selanjutnya, halaman 62 atau yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan ini, ya. Yaitu tamyiz, ya. Perhatikan. At-tamyiz dikatakan oleh beliau, at-tamyizu ismun yudhkaru ba'da mubhamin. Tamyiz adalah suatu isim yang disebutkan setelah suatu yang mubham. Mubham itu suatu yang samar, tidak jelas. Liyuwaddihahu, untuk memperjelasnya. Jadi dia isim yang memperjelas suatu yang tidak jelas. Nah, penjelas ini kita katakan dia adalah tamyiz, ya. Bagaimana contohnya kita perhatikan. Ishtaraitu 20 kitaban. Saya membeli 20 kitab. Nah, perhatikan di sini. Saya membeli 20. Maka kata 20 ini suatu yang apa? Tidak jelas. Istilahnya bahasa Arabnya apa? Mubham. Masih samar. 20 apa? Oh, 20 kitab. Maka kata kitaban ini kita baca apa? Mansub sebagai tamyiz. Adapun kata isrina yang mubham tadi kita sebut dengan apa? Mumayyas. Apa namanya? Mumayyas. Ya, ada di bawahnya. Contoh yang lain, ishtaraitu kilogroman ruzan. Saya membeli 1 kilogram beras. Nah, perhatikan di sini kata ruzan, dia dibaca mansub ya, fathah, karena dia sebagai tam. Nah, 1 kilogram ini adalah satu yang mubham, yang kurang jelas ya. 1 kilogram apa gitu kan? Jadi harus diperjelas. Nah, penjelasnya itu namanya apa? Tamyiz ya. Nah, mumayyaz ini dibagi oleh para ulama menjadi dua kelompok. Ada namanya mumayyaz yang tersurat dan yang tersirat, gitu ya. Yang tersurat disebut malfut. Ya, nah ini meliputi 4 bagian atau 4 cakupan. Yang pertama, asmaul kail, yaitu ukuran nama-nama kail, takaran seperti 1 liter ya. Istara itu litron, saya membeli 1 liter apa? Beras. Maka kata 1 liter itu namanya asmaul kail. Dia adalah volume, ukuran takaran ya, 1 liter. Nah, itu namanya mumayyaz. Ruzan itu dibaca mansub sebagai apa? Tamyiz. Ya, kita lihat di halaman berikutnya nomor 2, asmaul wazan. Termasuk dalam mumayyaz yang tersurat adalah ukuran timbangan ya, berat. Misalnya, ishtaraitu kilogroman lahman. Saya membeli 1 kilogram. 1 kilogram itu timbangan ya kan, berat. 1 kilogram apa? Daging. Maka 1 kilogram itu namanya asmaul wazan. Kemudian yang ketiga adalah asmaul masahah, yaitu ukuran jarak. Seperti ishtaraitu mitron, saya membeli 1 meter kumasan, yaitu kain. Maka 1 meter ini adalah ukuran jarak. Yang keempat, yang terakhir, asmaul adad, yaitu ukuran atau nama-nama bilangan. Seperti dicontohkan, ishtaraitu isrina kitaban tadi ya, contohnya sudah ada. Saya membeli 20 buku ya. Isrina ini namanya asmaul adad. Nanti ada pembahasan khusus tentang adad ya. Jadi intinya di sini apa? Ada mumayyaz, yaitu yang kurang jelas tadi, itu meliputi beberapa kelompok. Ada bisa berupa ukuran apa tadi? Takaran, timbangan, kemudian apa? Jarak atau angka. Nah, ini adalah hal-hal yang dianggap atau dimasukkan dalam kategori mumayyaz yang tersurat, yaitu malhut. Adapun yang malhut, yang tersirat, dicontohkan di halaman 62, ana aktsaru minka malan, saya lebih banyak daripada kamu ya, apanya? Hartanya. Maka kata malan di sini dibaca mansub sebagai tamyiz ya. Nah, ini mana ini mumayyaznya? Ya, di sini mumayyaznya tersirat, alias dia tidak disebutkan di dalam kalimat. Jadi satu kesatuan kalimat ini, ana aktsaru minka ini ya tidak jelas. Makanya yang tersurat, yang tersirat di sini itu yang tidak jelas itu tersirat. Dia tidak tersebutkan. Kalau tadi kan 1 liter ya, 1 apa? Kilo, 1 meter, 20 itu kan disebutkan. Kalau di sini yang tidak jelas itu tidak disebutkan. Nah, baik ya, itu namanya apa? Mumayyaz yang malfut, itu yang tersirat. Nah, ini yang perlu kita ingat. Ana aksaru minka malan, contohnya tadi ya. Tapi pembahasan kita yang terakhir pada kesempatan ini di halaman 63, yaitu berkaitan dengan hukum ma'dud. Hukum apa? Ma'dud. Kalau ma'dud itu sesuatu yang dibilang. Nah, bilangannya namanya apa? Adad. Jadi misalnya kita katakan 100 buku. Maka 100 itu bilangan dan buku itu namanya apa? Yang dibilang. Nah, bahasa Arabnya bilangan itu adad, yang dibilang apa? Ma'dud. Jadi ada adad dan ma'dud, ya kan? Hukum ma'dud dibagi menjadi 3 oleh para ulama. Yang pertama, ya di halaman 63, untuk angka 3 sampai 10, ayyakuna jam'an majrurun. Perhatikan ya, maka hendaknya dia itu bilang apa yang dibilang tadi, maksudnya harus dalam bentuk jamak dan majrur. Jadi akhirannya itu tijer dan bentuknya apa? Jamak. Jamak jim, nah itu kita simbolkan jim. Nah, kemudian majrur kita simbolkan dengan kasroh. Jadi kita baca apa? Jin. Nah, gitu. Jadi jin itu apa artinya? Jamak dan majrur. Nah, gitu. Itu untuk rumusnya, untuk memudahkan ya kan. Untuk berapa itu? Kalau angkanya 3 sampai 10. Ya, kita lihat contoh. Salah satu auladin, 3 orang anak. Salah satu berapa ini? 3. Terletak antara 3 sampai 10, berarti makdudnya aulad ini adalah dalam bentuk apa tadi? Jin. Apa jin? Yaitu jamak dan majrur auladin. Ya, jadi kita tidak membaca auladan atau apa? Auladun. Yang betul apa? Salah satu auladin. Nah, itu kaidahnya ya. Khomsatu rijalin, 5 laki-laki. Ya, perhatikan di sini khomsah o 5, berarti terletak antara 3 sampai 10, maka hukumnya apa? Jin, jamak majrur, berarti rijalin. Jadi kita katakan apa? Rijalin, bukan rijalan atau rijalun, tapi apa? Rijalin, jamak dan majrur. Nah, sab'atu ayyamin, 7 hari, maka di sini bilangannya 7, makdudnya berapa? Madudnya apa? Ayam. Berarti dia adalah dalam bentuk jamak ayam, bukan yaum, tapi apa? Ayam. Kemudian apa? Dia majrur. Paham ya? Ini kaidah yang pertama. Berlaku untuk apa? Angka 3 sampai berapa? 10. Apa hukumnya? Jin. Apa itu jin? Itu singkatan dari jamak dan majrur. Kalau angkanya antara 3 sampai apa? 10, maka yang dibilang ya, makdudnya tadi itu adalah jamak dan majrur. Ya, insyaallah paham ya. Kemudian yang kedua, untuk angka 11 sampai 99 bagaimana peraturannya? Dikatakan ayakuna mufrad dan mansuban. Hendaknya dia itu dalam bentuk mufrad dan mansub. Ya, perhatikan ya, menarik ini. Khamsata asyara waladan, 15 anak. Nah, khamsata asyara berapa ini? 15. Nah, mana yang dibilang? Yaitu kata walad. Maka kita baca apa? Waladan dalam bentuk mufrad dan mansub. Nah, kita singkat apa? Man. Ya, singkatannya apa? Man. Kalau tadi jin, sekarang man. Jin itu jamak majrur, man itu mufrad. An kan berarti fathah, berarti mansub. Ya, berarti wala dan khamsata asyara apa? Waladan. Jangan dibaca waladin, jangan dibaca apa? Waladun, karena apa peraturannya? Kalau bilangannya 11 sampai 99, maka apa tadi hukumnya? Man, M-nya itu mufrad, an-nya itu apa? Mansub. Berarti khamsata asyara apa? Wala dan dindun, ya, wala waladan. Jadi harus mansub, ya kan? Dan bentuknya mufrad. Contoh yang lain, arba'ata asyara rajulan, 14 lelaki. Perhatikan di sini berapa angkanya? Arba'ata asyara, 14. Berarti terletak antara 11 sampai 99. Maka makdudnya rajul harus dalam bentuk apa? Man. Berarti man tadi apa? Mufrad mansub. Berarti rajulan. Nah, jadi kita bisa baca kitab apa? Gundul, ya kan? Contoh yang lain, isruna yauman, 20 hari. Nah, perhatikan, berapa angkanya? 20. Berarti terletak antara 11 sampai 99. Maka makdudnya bagaimana? Hukumnya apa? Man, berarti mufrad dan mansub. Kita katakan isruna apa? Yauman. Jadi mufrad yaum dan dia mansub yauman, ya kan? Kalau kita ganti buku, 20 buku apa? Isruna kitaban. Mansub ya. Kalau masjid, isruna masjidan. Jadi bisa ya kan? Insya Allah mudah. Itu yang kedua, hukumnya apa tadi? Man. Ya, kita singkat man. Yang terakhir, yang ketiga, singkatannya apa? Kalau yang pertama jin, yang kedua man, yang ketiga apa? Min. Nah ini. Untuk angka 100 sampai 1000. Ayyakuna mufradan majrurun. Hendaknya dia itu dalam bentuk mufrad dan majrur, ya. Dalam bentuk apa? Mufrad dan apa? Majrur, ya. Mufrad dan apa? Majrur. Jadi kita singkat, min M-nya itu mufrad, in-nya itu apa? Majrur, ya. Contohnya apa? Mi'atu waladin, 100 anak. Mi'ah berapa? 100. Terletak antara 100 sampai 1000. Berarti makdudnya yang dibilang bagaimana ini? Jin man min. Nah, min berarti mufrad. Wala din majrur kan? Iya, betul. Mi'atu waladin. Jangan baca mi'atu waladan atau jangan dibaca mi'atu apa? Waladun. Yang betul apa? Mi'atu waladin. Jadi meskipun gundul ya nanti enggak ada harokatnya, kita bisa apa? Mengharokati kan, karena kita sudah tahu kaidahnya. Oh, ini kalau angkanya 100 sampai 1000 maka majrur. Kalau angkanya tadi berapa? 3 sampai 10 apa? Jin berarti majrur. Kalau 11 sampai 99 man berarti mansub. Kalau 100 sampai 1000 apa? Min, oh berarti majrur. Ya, kita lihat contoh lagi. Alfu rojulin, apa artinya? 1000 lelaki. Alfu, 1000. Oh, 1000 banyak ya. 1000 lelaki. Maka ini apa? Rojulun, rojulan, rojulin. Yang betul apa? Alfu rojulin. Apa hukumnya tadi? Jin man min. Oh, min berarti mufrad majrur. Alfu rojulin. Ya, bagaimana kalau 300? Ya, kita katakan salah sumiati yaumin, 300 hari. Ya, di sini yau min, bukan yauman, bukan yaumun. Kenapa? Karena peraturannya tadi, kalau angkanya terletak antara 100 sampai 1000, maka yang dibilang atau ma'dudnya bagaimana? Ya, min berarti mufrad dan majrur. Ya, mufrad dan apa? Majrur. Salah sumi'ati yaumin. Yaumin majrur. Jelas ya? Jadi ini tolong dipahami, ada 3 kaedah. Apa tadi yang pertama? Jin jamak majrur kalau angkanya 3 sampai 10 ya kan? Apa tadi? Jin jamak majrur. Yang kedua, kalau 11 sampai 99 apa peraturannya? Man, yaitu mufrad mansub. Kalau 100 sampai 1000 min, yaitu mufrad dan majrur. Ya, ini untuk meringkas ya, atau untuk mempermudah dalam mempelajari kaidah tentang hukum apa? Ma'dud ya. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan sekali lagi kami juga mengingatkan kembali, mohon untuk diingat-ingat dan dipelajari lagi, dibaca lagi, didengarkan lagi pelajaran-pelajaran yang terdahulu ya, supaya apa namanya, dalam mempelajari bahasa Arab ini yang kita baca ini bisa kita pahami, karena kita sudah punya modal ya, punya asas, punya pondasi, yaitu pemahaman terhadap materi-materi yang terdahulu yang sudah disampaikan di dalam buku ini ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf banyak kekurangannya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.